Yohanes pasal 10 valu. Na upo Yesus no sambaya, na laimo ia ante anak guruna, pakari sambote salu ue, tono sanga ka ue Kidron. Risetu naria saungu pampa. Yesus ante anak guruna, na lau nesua riara pampa itu. Yudas, tono pobalo Yesus itu, nangginjani pampa itu, sabana Yesus bo anak guruna, nauso nasi romu risetu. Jadi naratamo ia risetu, nanggeni salunu tentara Roma, boto pojaga sapon pepue, toni pakau balenga-balenga, topanggeni agama, botau-tau toparisi. Ira narata nanggeni poindo, sulo, bopareva amposi patesi. Ninjani Yesus puramo, nuapa toma jadi ri korona. Jadi nalamo ia, numpakamu sutau dea itu, pada nekutana ka ira. Ise mato nielo kumi? Nesono mo ira. Yesus to Nazaret. Nesono mo Yesus. Aku e imo ia. Yudas topo balu Yesus itu vo'u, nenggore rita tongon tau dea itu. Tempo Yesus tanguli ka ira, aku e imo ia, nukang gauran talikumu tau dea itu, pada nadunga sanggani mo ira. Pada Yesus numpeku tanah ira sanggani pa. Ise mato nielo komi? Nesono mo ira. Yesus to Nazaret. Pada nanguli mo Yesus. Nyuli kumo kakomi pania. Aku ei mo ia. Jadi ane aku mo to nielo komi. Palamba mo ruaku ei malai. Ante pantesa na itu. Na dupa mo tesa to nyuli Yesus pania. Uma. Gari pura-pura to pantuki to nibaimu ka aku, da aria sambaa to natontona. Nanggita kacadia itu, i Simon Petrus numba bitu gumana, pada ni timbe na sambaa batuanu balenga to panggeni agama, tono sanga ka i Markus, sampe na pudo mo talingang ganana. Tapi nanguli mo Yesus ka i Simon Petrus. Bolim panjili mo gumamu riara balombona. Ibenu mo, nyuli mo kupuara kasusa ei toni vai umaku ka aku. Naupu itu, tentara-tentara Roma ante tadulakona boto pojaga sa pompepue nomba soko Yesus pada nomba soo ia. Pada Yesus pamulana nikeni iram pakarija i Hanas matu alanggai i Kayafas. Kayafas itu mo tona jadi balenga topanggeni agama pae itu. Ia mo to nangulika to panggeniakan to Yahudi bopia. Na belo pa samba atau mamate, manjaliku to dea. Simon Petrus bo samba anak guru Yesus tanina nantuki Yesus. Anak guru Yesus to samba anak itu nusinjani anti balenga to panggeni agama. Jadi ia namalani suam pasangganingani anti Yesus rila lovo sapo nu balenga to panggeni agama itu. Tapi Petrus no peyari savalikuna na musu pevobo vala. Jadi anak guru Yesus danina, toni posinjani balenga topanggeni agama itu, nesuvum pakari savalikuna. Pada notesa mo ia, kabesi tonangga tono pevobo, ala I Petrus rapaloga mesuariara vala itu. Pada nikenina I Petrus nesuariaran. Nanggita I Petrus, nanguli mo besi topanggatono pevobo etu ka ia. Ivenu, dai ko vo samba anak guru tau ya? Nesono mo I Petrus. Daa. Gavengina etu na lenin puu. Jadi barasaku yang ba batua boto po jaga sapon pepue numpakava apu gariburi niponeru ira rilalovo etu. Pada I Petrus vo nenggoren pasangganingani ante ira noneru ri apu itu. Tempo itu, numpa mula mo balenga topanggeni agama, numpe kutana Yesus. Isema pura anak gurumu, pada nuapa pura ni patuduki muka ira? Nesono mo Yesus. Aku na biasa numpa tuduki antena noto ringayon tau dea. Aku batena numpa tuduki riara sapon podade, boriara sapon pepue, peto tau to Yahudi nasiromu. Daria sanggani aku no desa ngalino. Jadi no apa sabana komi nompeku tanah aku. Agina komi mompeku tanah tau dea tona ngepe aku. nuapa toni tesaku ka ira. Ira mo tonang ginjani nuapa toni tesaku etu. Tempo Yesus no tesai vetu, naria samba topo jaga sapon pepue, tone kangore namosu ante Yesus, nomba sapa lenje Yesus, pade niulina. Daana belo iko nomba sono baringa to pangeni agama ivetu. Ne sono mo Yesus. Ane nasala tesaku, tesampaka noto mo nuapa tona salana. Tapi ane nakono tesaku etu, nuapa sabana komi nomba sapa aku. Naupu etu, ihanas nomba kau tau manggeni Yesus ante palena ni soo, malaum pakarija i Kayafas, tona jadi balenga to pangeni agama pae etu. Tempo etu, i Simon Petrus danonerum pekanggore risetu. Padenaria vomo tau nangulika ia. Ivenu, daa iko vou sambaa anagurun tau yaa? Tapi ne sapu mo i Petrus. Daa. Naria vomo sambaa batua balenga to panggeni agama risetu, to navela rapo sampe suvu tau, to nitimbe i Petrus talingana sampe napudu pangane. Nangulimo tau etu kai Petrus. Daa iko to nikita ko uripampa no sangganinggani ante Yesus pangane. Tapi ne sapu vomo i Petrus. Daa. Ivetu i Petrus no tesa, kaliu-liu no ra'o mo manu. Dabo baya nampu'u, Yesus nikeni ira monggari sapo i Kayafas, na laum pakari sapo gubernur. Topanggeniakan to Yahudi, da ane suari ada sapo gubernur itu, sabana ira da amadota majadi matantoru, nantuki atura-atura agama ira. Nipubia ira ivetu, ala ira mamala manggoni, panggoni posusapas kangina. Sabana itu, ipilatus desubung pakari sabalikuna, nosirata ka ira. Padani pekutana na ka ira. Nguapa salan tawi'i di pangadukumi? Nesono mo ira. Ane ia da atau na ja'a, na tantu kami da amadota menggeni ia rija'i komi uma. Nanguli ipilatus ka ira. Ala komi mu ia, pada ratangara komi mboto mo salan. Nantuki atura-atura agama kuni. Tapi nesono mo tau-tau to Yahudi itu. Kami da ani paloga membasuku tau sampai mamate. Itu na jadi alama dupa tesa to niuli Yesus bopia nomba boto jalan ga matena. Na ngepe itu nesua vomo i Pilatus bakariaran japona padeni pakau na tau menggeni Yesus rijaina. Padeni pikutana na ka Yesus. Komi mo magaun to Yahudi? Nesono mo Yesus. Pekutana etung garijai komi boto. Ato naria tau nanguli ka komi eva aku? Nanguli i Pilatus. Aku ei da atau to Yahudi. Tau-tau to Yahudi bo balenga-balenga to panggeni agama boto mo. To nanggeni komi rijai ku. Salah nuapan toto ni kagia mo? Nesono mo Yesus. Bo parenta ku da anggari dunia ei. Ane rapana aku magaung gari dunia ei, na tantu mo topantuki aku, kana me Eva, ala aku ne era soko, bora kendiri jain topangginiakan to Yahudi, tapi peparentaku da anggari dunia ei. Pada nekutana vomo i Pilatus ka ia. Ane vetu tanu, magaung puu komi? Nesono mo Yesus. Eva nyuli komi etu na kono, aku ei sambaa magaung. Aku nipuanaka pada nomai rara dunia ante patuju mempatolele pepatuduki tona konona isema-sema tona tundu rara pepatuduki tona konona ira etu motonom petalinga aku nekutana mo i Pilatus luapan toto pepatuduki tona konona naupu etu nesuvuvo mo i Pilatus ngari aran japona mpakari savalikuna pada nyulina katau-tau to Yahudi. Daan toto naria sangaya salan tau itu nirataku. Tapi nantuki kabiasa kumi, ane eobete paska, aku kana manggabasaka kakumi, samba atau nitarunggu. Madota kumi kukabasaka kakumi magaun to Yahudi itu. Tapi nongare mo ira ante suara na mangga. Ne iara kabasaka, agina ibarabas raka basaka kakami. Barabas itu samba apa rampo.